去呢？توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة جمعة إن شاء الله kita mulakan majlis ilmu kita sama-sama membaca ilmu kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. InsyaAllah kita marilah kita merenung visi kita. Pagi ini kita mulakan dengan visi kita seperti yang Rasulullah maksudkan dalam hadisnya, Allahumma adkhilna al-jannah man qala Allahumma adkhilna al-jannah wa qina adzabannar thalatha marrat. Siapa yang berdoa Allahumma adkhilna al-jannah, ya Allah masukkan kami ke syurga, Allahumma adkhilna al-jannah, ya Allah masukkan kami ke syurga, Allahumma adkhilna al-jannah, ya Allah masukkan kami ke syurga, syurga pun menjawab, ya Allah masukkan sekumpulan ke syurga ini. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, jauhkan dari api neraka ya Allah, jauhkan kami dari api neraka ya Allah, hindarkan kami dari api neraka ya Allah. Maka neraka pun menjawab, ya Allah janganlah kumpulan itu dimasukkan ke neraka ini. Allah, inilah visi kita, visi seorang manusia yang beriman, yang muslim, yang mukmin, yang muttaqin, yang mukhlisin, yang mujahidin, yang sabirin, yang salihin, yang mumpikin, yang mustawfirin. Ini syurga Allah SWT. Tak ada apalah ni kita nak cari tuan-tuan, melainkan kita nak menuju syurga Allah SWT. Apapun kita buat kerana nak menuju syurga Allah SWT. Apapun kerja baik kita buat kerana nak masuk syurga Allah SWT. Apapun yang kita fikir, kita nak menuju syurga Allah SWT. Apapun yang kita belajar, bukan kerana nak ilmu, kerana nak syurga Allah SWT. Siapa belajar nak kerana nak ilmu, dia tak dapat ilmu. Hari ni belajar, besok lupa. 10 tahun dulu kita belajar, tak ada yang kita ingat. Yang kita ingat sentiasa, Allahumma adkhilna jannah, syurga Allah SWT. Siapa bekerja nak kaya dan tuan, mati kain putih je. Kita bekerja kerana nak masuk syurga. Siapa nak berkeluarga dan tuan, hidup nak keluarga, masalah banyak keluarga nak bahagia, mati keluarga tak ikut dan tuan. Yang kita nak cari, keluarga bawa kita ke syurga. InsyaAllah. Mukadimah, dalam mukadimah ni yang kedua, marilah kita renung, kita ulang balik pesanan-pesanan Habibullah, kekasih Allah Muhammad Al-Amin, yang berkaitan dengan ayat kursi. Ayat kursi ni tuan-tuan tak kecil pun hafaz ya. Tadika pun nak dilatih menghafaz ayat kursi ya. Nabilah tua kita macam kita ni kan, lalu kita kerap baca, kita baca ayat kursi dalam solat, kita baca ayat kursi lepas solat sebagai komponen zikir, kita baca ayat kursi dalam tahlil, dan kita baca ayat kursi di mana-mana ya. Naam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma bis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ayat 25 Al-Baqarah. Allah ingatkan kita ta'alamul Baqarah, ta'alamul Zahrawain. Pelajarilah, bacalah, pelajarilah, hayatilah, fahamilah, amalilah dua surah ini, Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Baqarah dan Ali Imran. Siapa yang membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, mempelajarinya, memahaminya, menghayatinya, memandunya, memandukannya, apa nak kata, jadikan dia panduan, nanti dia umasyar. Al-Baqarah dan Ali Imran ni jadi kepak, jadi payung, mengepak macam burung, bawa kita, iring kita, teman kita menuju syurga Allah SWT. So, dalam Al-Baqarah ni ada ayat kursi. Apa Nabi kata mengenai ayat kursi ni? Ayatul kursi sayyadatu ayatul Quran. Ayat kursi ialah penghulu ayat Al-Quran. Al-Fatihah ibu Quran. Siapa nak faham Al-Quran, dia kena jumpa ibunya. Siapa nak faham syurga, kena berjumpa ibunya. Siapa nak minang anak orang, jumpa ibunya dulu. Jangan kedah saja. Siapa nak kenal sebuah negara, kenal ibu negaranya. Bapa tak ada ibu. Siapa nak tahu kuih apa Malik ke kuih Baulu, kena kenal ibunya dulu. Nak buat apa ni, apa tu? Kapan ada ibunya? Al-Fatihah ibu. Fatih adalah pembuka. Buka iman kita, buka minda kita, buka rezeki kita, buka akidah kita, buka syariat kita, buka akhlak kita, Fatihah. Buka negara kita dengan Fatihah. Buka pejabat kita dengan Fatihah. Buka kerja kita dengan Fatihah. Buka rumah kita dengan Fatihah. Buka kubur kita dengan Fatihah. Dah. Fatihah. Yasin qalbul Quran. Surah Yasin tu hati, jantung, degup-degup Al-Quran jelah. Yasin. Itu kita baca setiap Jumaat. Yasin. Jantung, mainadi. Ayat kursi ni penghulu. Penghulu ni pemimpin kan. Ada ibu, ada hati, ada pemimpin lengkap. Cantik. Lepas tu adalah rakyatnya. Baik. Man qara'a ayat al-kursi fi dubri salah al-maktubah lam yamna'hu min duhul jannah illa an yamut. Sabda Nabi, sesiapa yang membaca ayat kursi selepas tamat solat, menggunakan solat maktubah, solat yang diperlukan, tidak terhalang, tidak dihalangnya dari memasuki syurga. Besar ayat kursi. Macamlah orang bersedekah, orang kaya bersedekah masuk syurga, besar sedekah tu. Mungkin orang kaya, orang miskin nak sedekah tu. Jadi Allah beri banyak pilihan untuk masuk syurga, termasuklah ayat kursi. Orang miskin kalau terima sedekah dari orang kaya, dia berdoakan, dia masuk syurga. Orang kaya tu masuk syurga, orang miskin tu masuk syurga. Man qara'a ayat al-kursi wa khawatima surat al-baqarah inda al-karbi agathahu Allah ta'ala. Barang siapa membaca ayat kursi dan akhir surah al-baqarah di saat-saat kesusahan, maka Allah ta'ala akan menolongnya. Waktu susah baca ayat kursi, waktu senang baca ayat kursi, waktu sehat ayat kursi, waktu sakit ayat kursi, waktu nak ziarah bergerak dari rumah baca ayat kursi. Jadi ayat kursi ni tuan-tuan dia terlalu banyak fadilatnya, dia sebagai melebur dosa-dosa. Ayat kursi sebagai komponen penyembuh penyakit, menyembuh penyakit. Ayat kursi ini dibaca untuk tujuan hajat. Kita banyak hajat, baca ayat kursi. Waktu kesusahan, ketakutan, baca ayat kursi. Dalam sebuah kitab tu disebut, selepas kita berwuduk, kita baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wa si'a kursiyyu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Amin. Siapa baca doa ni lepas wuduk, Nabi kata masuklah mana-mana 8 pintu syurga. Usahanya ayat kursi. Marilah kita mentautkan hati kita dengan ayat kursi sebagai asbab yang Allah akan ambil kira kita layak masuk syurga, insyaAllah. Ayat kursi. Baik, sambung kupasan buku kita Sirah An-Nabawi, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan membicarakan, kita akan mengupas Siti Khadijah, isteri Rasulullah yang pertama. Sebelum itu, saya nak ambil kesempatan memohon kemaafan atas kesilapan fakta. Bukan silap fakta, saya silap faham fakta. Dulu saya ada cerita Abdul Muttalib, Pak Gaza Nabi. Nah, Atuk Nabi, Atuk Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni nama asalnya, ibunya ialah Salami. Nama asalnya Saibah. Saibah ni anak Salami berkahwin dengan Hashim. Hashim. Hashim ni ditugaskan menjaga air zam-zam untuk semua tetamu Baitullah. Sama ada tujuan haji, tujuan umrah, tujuan ziarah, tujuan biasa. Biasa ni ziarah kan. So air zam-zam ni diurus oleh Hashim. Hashim ni businessman, ahli perniagaan. So Hashim ni di Mekah tu dia ada isteri. Di Madinah ada isteri. Isteri Madinah ni Salami, Salami kenapa anak Saibah. Dalam satu kitab dia tak sebut Saibah, dia terus sebut Abdul Muttalib. Itu yang saya dipilak tu. Jadi Hashim ni ada saudara nama dia Al-Muttalib. Al-Muttalib. Jadi bila Hashim wafat, Hashim ni ceritalah keluarga dia di Madinah siapa. Jadi bila Hashim wafat, Al-Muttalib ni dia Al-Muttalib ni nak jumpa anak saudara ni. Hari tu saya sebut Abdul Muttalib Mekah, Abdul Muttalib Madinah. Ni yang saya silap kat sini. bukan Abdul Muttalib Mekah, dia Al-Muttalib, pak saudara. Pak saudara Abdul Muttalib. Jadi Al-Muttalib ni pergilah. Pergi ambil Saibah ni. Bawa ke Mekah dan dilantik menggantikan ayahnya menjaga Aizan. So saya tukang fakta di situ. Atas tu. Silap faham saya, insyaAllah. So hari ini kita nak masuk mempelajari lebih mendalam keluarga Rasulullah. Seperti yang Rasulullah sebut, ajarlah anak-anak kamu tiga perkara. Cintai Nabi kamu, cintai kaum keluarganya, dan membaca Al-Quran. Nabi beritahu kita, ajar kita, ingatkan kita tiga perkara ini. Pertama, ajar anak-anak kita mencintai Nabi. Ajar anak kita mencintai keluarga Nabi. Dan ajar anak kita membaca Al-Quran. Baik. Jadi keluarga Nabi yang kita nak mula bicara malam ini, pagi ini ialah Khadijah. Khadijah ni tuan-tuan, kita tahu dia seorang businesswoman. Seorang warak, seorang jutawan, hartawan, dermawan, akhlak mulia. Akhlak dia sangat mulia, Khadijah. Baik. Jadi Khadijah ni pernah, sebelum berkahwin dengan Rasulullah, dia pernah berkahwin dua kali. Suami pertama ialah Utaib, Utaib bin Abid, dan dia dapat dua orang anak. Kemudian dia berkahwin dengan siapa ni, suami yang kedua, saya tak jumpa suami ini. Abu Hala. Abu Hala. Jadi kedua-dua suami ini meninggal. Sampailah masanya Khadijah nak mencari teman hidup. Ketika umur 40 tahun. Jadi Khadijah satu hari dia membuka apa ni, tawaran pekerjaan pada sesiapa yang ingin bekerja dengan beliau. Maka Rasulullah ditawarkan oleh Khadijah untuk menjalankan urusan perniagaan ke Syam. Nabi Muhammad pun balik jumpa apa ni, atuk dia, ini pakcik dia, siapa? Bukan pakcik dia, Hamzah. So Hamzah kata, ya Muhammad, ini peluang rezeki. Ini rezeki, satu rezeki yang baik. Sambut, terima tawaran tu. Maka Rasulullah terima dan dia pun bergerak berniaga bersama pekerja Khadijah. Siapa nama dia? Allah, Maisarah. Maisarah. Jadi dalam perjalanan penyagat ni banyak kali luar biasa berlaku pada diri Rasulullah yang telah diperhatikan oleh masyarakat. Termasuklah pokok-pokok tunduk, Rasulullah lalu pokok tunduk, batu tunduk, bagi salam. Masyarakat semua peristiwa yang berlaku tu diceritakan kepada Khadijah. Dalam perniagaan masyarakat mendapati Rasulullah seorang yang jujur amanah. Dia tidak menipu harga, tidak menipu kualiti barang, dengan pendekatan layanan pelanggan yang mesra. Ada pekerja tu harga RM10 jual RM5, RM5 masuk poket dia, RM10 bagilah poket dia. So tak buat. Jadi akhlak-akhlak mulia ni diceritakan oleh masyarakat kepada Khadijah. Maka Khadijah terpaut, terpikat dengan watak sahsia, akhlak, adab yang unggul, yang sangat luar biasa, yang dia tak pernah jumpa. Maka Khadijah pun antara wakilnya Nafisah binti Muniyah. Ini tokoh-tokoh yang kita perlu kuatkan, ya, tuan-tuan, ya. Sebab kita nak masuk syurga dengan syafaat Nabi, ya. Ya, tapi kita tak berapa kenal, ya. Personal-personal yang terlibat dalam kehidupan Rasulullah, ya. Baik, Nafisah tadi wakil Khadijah untuk merisik Rasulullah Nabi Muhammad, waktu itu belum Rasul, untuk dijadikan suaminya. Jadi Nafisah pergilah jumpa keluarga Rasulullah, termasuk Hamzah, Abu Talib, Maka Hamzah, sedaga mara Sayyidina Hamzah ni bermesyuarat, berbincang dan menetapkan Rasulullah terima pinangan Khadijah, ringkas singkatnya, bernikahlah mereka. Kerana Hamzah yang menikahkan Rasulullah dengan Khadijah, ya. Nah. Jadi apa iktibar yang kita boleh ambil daripada Khadijah tadi, mengapa memilih Nabi Muhammad? Pertama ialah wanita, ya. So, dalam kehidupan ini paling penting tuan-tuan ialah wanita. Wanita. Wanita. Lelaki tak penting sangat. Sebab lelaki ni pemburu. Dia pemburu dan pembunuh. Dia hidupnya rata, jalan rata. Jadi yang penting dalam kehidupan dunia ni, penting dalam kehidupan sebuah negara, yang penting dalam kehidupan sebuah rumah tangga, ialah wanita. Ibu. Jadi kita lihat Khadijah nak memilih suami tu, oh, berkira betul. Zaman kita ni pilih suami atau ada motor atau ada kereta, jadi akhirnya lelaki ni hidup tak ada motivasi. Tak perlulah dia solat kahwin juga, tak perlulah dia kaya kahwin juga, tak perlulah ada akhlak mulia dia kahwin juga. Sebab wanita mungkinnya tidak memberi syarat. Nak kahwin dengan aku ni syarat. Saya ingat dulu waktu kecil-kecil, bapak saya cerita lah. Waktu saya belum ada kat dunia, dia cerita zaman muda dia, zaman muda bapak saya. Kalau nak berkahwin, malam waktu nikah lah, lepas nikah kena baca berzani. Itu orang dulu baca berzani, oh apa? Berapa hari semua dalam ni. Tak sekolah. Tak ada sekolah. Sekolah ni dia surau di masjid. Dia hafaz rawi sebab nak nikah besok. Pak mentua imam suruh baca rawi dengan lagunya, ya, mentara nomnya. Sekarang tak bunyi melalui Quran, tak bunyi. Jadi akhirnya lelaki hidup lebih kurang sebab wanita tidak memberi syarat yang maksimum atau minimum pada mana-mana lelaki yang ingin melamar, meminang dan menikahinya. Ya, yang penting ada kereta. Orang kampung ada kancil cukup lah, bandar tak, BMW. Datang dengan BMW dengan tai, oh, merantu aku hebat. Kan? Mayang macam mana kau rupa, Qurannya macam mana, akidahnya bagaimana, akhlak bagaimana, tak cara. Kita kena belajar dengan Khadijah. Khadijah ni wanita yang cerdik. Wanita cerdik dan matang. Dalam kitab ni, nak cerita wanita cerdik matang, pertama, wanita yang meletakkan akhlak pilihan dalam hidup dia. Sama ada dirinya, Khadijah tu dirinya berakhlak mulia, atau sesiapa yang ingin berkongsi dengan hidupnya. Maisarah, jujur amanah, ya, kalau tidak dia tak lantik jadi pengurus perniagaan World Trading. Ya. Dia memilih calon suaminya, ya, dengan apa ni, indikator yang luar biasa, ya. Ini wanita cerdik. Dia jaga maruah hidupnya, dia menjaga kehebatan wanitanya dengan memastikan calon suaminya mesti hebat. Calon suaminya imannya hebat, akhlaknya hebat, ilmunya hebat. Barulah anak lelaki berubut-ubut cari ilmu. Anak lelaki tak minat cari ilmu ni tuan. Alakadar itu pun kahwin juga. Itu modal. Wanita cerdik yang kedua, pandai melayan suami, mengatur rumah tangga. Ini cerita dalam rumah tangga. Wanita mulia ialah wanita yang pandai mendidik. Ini kita nak wanita mulia. Wanita beriman, wanita yang cukup ilmu, wanita yang cukup kesabarannya, wanita yang hebat doanya pada Allah, wanita yang hebat bacaan Qurannya, wanita yang ibu yang hebat bacaan buku-bukunya. Nak anak rajin baca macam mana? Mak mengelengkor, bapak pun mengelengkor. Buku tak berhambar. Asyik beli burger, beli tom yum, buku tak beli. Jadi kita pun mendidik anak-anak kita tak perlu ilmu. Sebab tu Nabi kata, ajar anak-anak kamu mencintai nabinya. Ajar anak kamu mencintai keluarga nabinya. Ajar anak-anak kamu membaca Al-Quran. Siapa nak ajar? Istilah ibu. Ibu yang mana? Ibu yang beriman, yang hebat, yang cerdik. Jadi ibu-ibu, kalau dah lepas garisan ibu, nenek. Nenek kena main peranan lah. Memastikan cucu-cucunya diajar baca Quran, diajar kisah-kisah Nabi. Tak payahlah cerita apa ni Jaya Jasko, tak payah cerita lah. Hari-hari nampak cerita bertambah. Memang nenek semalam pergi Jaya Jasko, cerita Jaya Jasko kat cucu satu hari. Tak payahlah cerita Nabi. Kalau nak cerita, semalam nenek pergi Jaya Jasko, pergi singgah sebuah kedai, beli buku. Itu tak apa. Buku Sirah Nabawi, buku Hasan, buku Husin. Janganlah jadi wanita yang derhaka. Buku ni sebut, saya sebut. Saya ambil poin-poin dalam buku ni, tak sempatlah baca habis. Buku ni kata apa? Lahirnya ramai wanita yang cedia kawan tapi derhaka pada suaminya kerana suaminya gaji kecil. Oh, masuk di tempat neraka. Kerana gajinya besar, rela masuk neraka. Gaji suaminya kecil. Yang ini buku dia kata. Buku apa ni tajuknya? Ciri-ciri wanita yang membawa ke syurga. Ramai wanita kerana ilmunya, dia belagak. Tak kahwin tak apa. Ahli neraka punya ayat. Sombong kan? Patut dia banyak ilmu, dia kena kahwin cepat sebab dia nak didik generasi. Supaya generasi akan datang hebat-hebat. Ini masuk universiti, gaji besar, tak boleh didik anak sebab tak baca buku. Tak dengar kuliah. Akhirnya anak hantar sana, hantar anak sini. Dan tak mampu nak berdidik. Baik. Itulah sedikit istibar daripada watak Khadijah. Jadi Khadijah sebagai idola. Baik. Istibar yang kedua, Rasulullah berkahwin umur 25 tahun. Khadijah umur 40. Apa orang Yahudi kata? Ni Muhammad sampai 10 isteri, apa hal? Ni nafsu meluap-luap ni, apa hal Muhammad ni? Tengok. Dia menuduh Nabi Muhammad nafsu. Berkahwin kerana nafsu. Kalau berkahwin dengan nafsu, tuan-tuan, kitalah kita manusia biasa. Nak ke calon isteri kita 20 tahun lebih tua? Tak kahwin. Tes kita ni, keinginan kita, mislah isteri bawah betul. Ataupun sebaya. Sebaya jangan, biasa bawah. Bawah 2 tahun, bawah 5 tahun. Nabi Muhammad bukan cerita nafsu. Cerita watak kemuliaan. Dia berkahwin kerana kemuliaan. Khadijah kerana kemuliaan dirinya. Banyaklah tuduhan-tuduhan Yahudi kan. Nasara kepada tokoh. Tokoh yang hebatnya, Habibullah. Baik, kita pindah kepada anak-anak. Khadijah ni tuan-tuan mempunyai berapa putera? Diberikan anak Abu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Mukassum, Fatimah, berapa anak ada? 6. Nabi Muhammad ni lah ada 6 anak. Anak pertama Ibrahim. Ibrahim ni tuan ialah anak Nabi berkahwin dengan Maria Kiptiah. Nabi waktu dia berurusan menyebarkan agama, dia menulis surat. Dia tulis surat kepada pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin negara. Dan antara surat yang dihantar ialah kepada Raja Iskandaria, pembesar Iskandaria, supaya Nabi mengajak supaya mereka memeluk Islam. Tapi Raja Iskandar ni, apa ni, pembesar Iskandaria, dia enggan menerima Islam. Sebaliknya dia memberikan hambanya Maria Ketia pada Rasulullah. Rasulullah dapat diberikan apa? Maria Ketia diberi seekor kuda, diberi seekor keldai. Jadi waktu itu masih dibolehkan berkahwin dengan hamba. Jadi Maria Ketia ni lah hamba. Maka Rasulullah berkahwin dengan Maria Ketia, empat anak. Namanya anaknya Ibrahim. Tak panjang umur, 18 bulan, 2 tahun meninggal. Anak bersama Khadijah. Pertama, Qasim. Qasim ni berkongsian Nabi dengan Khadijah, dilahirkan sebelum suruhan Islam. Sebelum Islam apa ni diturunkan, dia dapat anak Qasim ni yang selalu dipanggil Abu Qasim kan, Muhammad Rasulullah Abu Qasim. Kemudian anak seterusnya ialah Zainab. Zainab ni tuan-tuan dilahirkan semasa Nabi berumur 30 tahun, belum jadi rasul juga. Kemudian Ruqayyah. Ruqayyah dilahirkan 3 tahun selepas kelahiran Zainab. Ruqayyah berkahwin dengan Osman. Ini pun kita kena kupas juga. Ruqayyah berkahwin dengan Osman dan Ruqayyah meninggal ketika peperangan Badar. Sebab itu Zainab Osman dikecualikan menyertai peperangan Badar. Tahun 2 Hijrah. Kemudian Rasulullah menikahkan Osman dengan Ummu Kultsum. Rasulullah kata, aku kahwinkan Osman dengan Ruqayyah dan Ummu Kultsum kerana perintah Allah. Aku mengahwinkan Ummu Kultsum dengan Osman atas perintah Allah. Kemudian Ummu Kultsum wafat. Bila wafat, Rasulullah kata, kalau ada lagi anak perempuan dia akan kahwinkan juga dengan Osman. Hebatnya Sayyidina Osman. Siapa Sayyidina Osman? Sayyidina Osman ni tuan antara sahabat yang jamin masuk syurga. Tentulah ada kriteria yang menyebabkan yang apa ni memikat hati Rasulullah sehingga Rasulullah memberi jaminan masuk ke syurga tanpa hisab. Beliau Osman ini gelarannya Zul Nur Ain kerana berkahwin dengan Ruqayyah dan Ummu Kultsum. Beliau memeluk Islam atas dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar dia rakan sebaya kan. Bila Osman memeluk Islam, ayah dia ikat. Ikat macam nak ugut lah ikat tangan. Tak pasti, kita tak sebut ikat belakang dia ke depan. Dan dia warning. Dia warning. Apa warning dia? Dia bertanya kepada Osman, apakah engkau masih sukai agama nenek moyang kamu? Demi Allah, aku tak lepas kamu hingga kau tinggalkan agama barumu. Demi Allah, kali-kali tidak akan aku keluar. Sayyidina Osman jawab. Bila bapaknya dapati keyakinan Sayyidina Osman begitu tinggi, lalu dilepaskan ikatan tadi. bapaknya putus asa dan membiarkan dia memeluk Islam. Sayyidina Uthman ni jurutulis, jurutulis Al-Quran. Dia banyak menulis ayat Al-Quran yang Rasulullah terima dari Jibril AS. Sehingga zaman Sayyidina Uthman telah dikumpul, ditulis semua semula 30 juzuk Al-Quran dan sehingga sekarang dikenali dengan Rasam Uthman. Beliau telah bersama-sama Rasulullah dalam peristiwa Qiblatain, kan, semayang menghadap Baitul Maqdis kemudian ditukar ke Baitullah. Sayyidina Uthman ada bersama-sama. Dia seorang pemalu, dermawan, jutawan, hartawan, businessman, hafiz. Dia hafaz Quran, bukan tulis saja, hafiz, hafaz Quran. Dermawannya membiayai separuh kos peperangan Tabuk. Separuh dari kos peperangan Tabuk, iaitu 300 ekor unta, 50 kuda dan 1000 dinar. Beliau pernah membeli perigi dari Yahudi di Madinah, dibeli perigi dan perigi itu diwakafkan untuk kegunaan semua penduduk di Madinah. Malangnya Sayyidina Uthman waktu jadi khalifah dibunuh oleh Yahudi, Abdullah bin Salul, kerana dia tak puasi. Tak puasi apa? Sayyidina Uthman melantik ramai saudara mara dia jadi jadi pemegang jawatan kerajaan zaman dia. Jadi orang tak puasi. Padahal dalam kitab disebutkan Sayyidina Uthman memilih, dia termeluga kan, dia kriteria yang layak. Itulah yang layak, orang rapat-rapat dia, orang kawan dia. Ini yang dipanggil kroni-kroni dia. Jadi orang tak puasi, dikepung dan dibunuh waktu pagi hari Aidil Adha, pagi raya Aidil Adha. Gitulah. Dia meriwayatkan di samping dia menghafaz Quran dan menulis ayat-ayat Quran pada kulit, pada kayu-kayu, dan menjaganya dengan raki, dia juga berjaya menghafaz dan meriwayatkan 146 hadis. Antara hadis yang diriwayatkan oleh beliau, Rasulullah bersabda, sesiapa di kalangan hamba yang mengucapkan pada setiap pagi dan petang dan pada setiap malam hari dengan menyebut nama Allah yang tidak ada sesuatu pun yang memberi mudarat baginya, bagi namanya, baik di bumi maupun di langit, dan demi Maha yang mendengar lagi yang Maha mengetahui, maka tidak ada sesuatu pun yang mendatangkan mudarat kepadanya. Riwayat tadi. Siapa yang banyakkan zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, siang dan malam, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dijauhkan, dihindarkan dari sebarang kemudaratan. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman. So, kita masuk Fatimah. Fatimah. Fatimah ni anak bungsu Rasulullah, anak kesayangan, buah hati, buah jantung Rasulullah. Fatimah ni bersama-sama dalam perjuangan Rasulullah. Dia nampak Rasulullah digantung najis pada leher Nabi. Dia nampak Rasulullah kena hina. Dia nampak Rasulullah. Fatimah lah yang tahu segala-gala susah payah perjuangan Rasulullah. Beliau ada puteri keempat, puteri bungsu. Rasulullah sebutkan Fatimah sebagai ketua wanita di dalam syurga. Dilahirkan tahun pertama seruan Islam, berkahwin dengan Sayyidina Ali selepas perangan Badar. Hasil perkongsian hidupnya dengan Sayyidina Ali, beliau mendapat 3 orang putera dan 3 orang puteri. Fatimah mengumumkan nafas terakhir pada tahun 11 Hijrah selepas 6 bulan kewafatan Rasulullah. Saya nak fokus kepada anak-anak Sayyidina Fatimah. Tuan-tuan dan puan, saya baca kitab Ahlul Bait ni. Tuan kalau ada rezeki, belilah kitab ni baca. Saya baca 4 kali tak puas. Baca lagi, baca balik, baca lagi tu sebab tak lekat. Ceritanya Ahlul Bait ni, anak-anak Fatimah ni, Hasan dan Husin adalah pewaris zuriat Nabi sampai hari ini. Titisan DNA Rasulullah sampai hari ini masih ada. Kalau kita cakap kita ni sangat jelas. Baik. Anak pertama ialah Muhassan. Pertama, Muhassan dilahirkan pada 4 Hijrah, tapi dia meninggal waktu kecil. Bukan anak pertama, Muhassan ni lahir 4 Hijrah. Hassan 3 Hijrah. Jadi Muhassan ni disebutkan apa? Anak bongsu. Baik, Sayyidina Husin. Husin dilahirkan 3 Hijrah dan mempunyai 12 putera. Putranya Zaid, Hasan, Zaid, Hasan 2, Husin, Talha, Ismail, Abdullah, Hamzah, Yaakob, Abdul Rahman, Abu Bakar, Qasim, Umar dan Abdullah. Hasan meninggal ketika umur 46 tahun. Batu Rasulullah anak lakinya semua wafat kan? Tetapi Rasulullah dapat, Allah menyambung zuriat Rasulullah melalui cucunya. Dan cucunya menjadi anak yang ramai. Kemudian Hasan. Husain tadi Hasan ni Husain lah. Husain dilahirkan tahun 4 Hijrah, beza umurnya dengan saudaranya yang tua Al-Hasan, hanya lebih kurang setahun. Dia ada 6 orang putera dan 3 puteri. Yang menyambung zuriat Rasulullah ialah Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ni anak Husain. Tuan kalau lihat dalam buku ni, dia ada silsilah. Silsilah di daripada Rasulullah, lepas tu Fatimah dan Husain, Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far As-Siddiq, Ali, Muhammad An-Naqib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidullah, Alwi, Muhammad Alawi, Ali Khalid, Muhammad Sahib, sampailah kepada Ahmad Shah. Dan Ahmad Shah ni dapat anak namanya Jamadil Kubra. Jamadil Kubra inilah yang datang daripada dari Khurasan pergi ke Pulau Jawa pada abad ke-13, abad ke-14. Ketika itu Pulau Jawa Hindu Buddha. Tok nenek kita zaman itu pun Hindu Buddha. Yang datang kemari itu dah Islam lah. Islam selepas wali-wali Songo. Jamadil Kubra ni ada anak namanya Malik Ibrahim. Malik Ibrahim ni bila belajar dengan bapak dia, dengan Jamadil Kubra. Kemudian ditugaskan oleh bapaknya pergi Champa. Pergi Champa ni mana? Kemboja. Dan dia 13 tahun di Champa berjaya mengislamkan Raja Champa. Selepas 13 tahun berjaya mengislamkan Raja Champa, dia naik kapal Cheng Ho balik ke Pulau Jawa. Jumpa Cheng Ho. Laksana Cheng Ho. Baca buku Cheng Ho pula. Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim ni ialah DNA Rasulullah tadi, daripada Husin. Walaupun anaknya tak ramai Husin, 6 orangnya, tapi dia merebak, bertaburan, menyebar sampai ke Nusantara. Kemudian adik Malik Ibrahim, siapa nama adik dia? Lupa saya. Astagfirullah. Baiklah. Malik Ibrahim ni apa anak? Malik Ibrahim ni lah pelukur, pelukur Wali Songo. Dan anak dia jadi sunan, jadi wali Sunan Ali Gajah, Sunan Sunan apa lagi? Ya, banyak sunan-sunan tu. 9 orang Wali Songo tu adalah keturunan Rasulullah, bukan orang Jawa. DNA Rasulullah. Nanti ada masa saya bawa buku tu, boleh kupas dengan lebih cepat. Jadi nak ceritanya, Ahlul Bait ni dia tidak berhenti dengan Hasan Hussein wafat di Karbala ke di mana-mana. Tetapi anak cucu-cucunya membawa watak Rasulullah. Sebab tu Hussein itu daripada pusat naik ke kepala, fizikalnya macam Rasulullah. Daripada pusat Hussein sampai kepala Hussein, cucu Nabi ni, macam Rasulullah. Daripada pusat ke bawah, Hasan, daripada pusat Hasan naik ke kepala, macam Rasulullah. Sebab tu Hasan dermawan. Hasan ni kalau pergi derma, tiap malam dia rawan bawa derma. Rumah orang miskin, rumah orang miskin. Itu duit makanan, dermawan betul. Macam Rasulullah. Sampai berlapar 3-4 hari. Kita kenyang lagi, kenyang lagi, kenyang. Kendut perut. Hussein pula daripada pusat sampai ke bawah mirip zakat Rasulullah. Lepas tu jadi pemimpin menyebabkan Islam. Tuan-tuan kalau baca buku apa ni Wali Songo, sungguhnya raja-raja di Malaysia adalah keturunan Rasulullah Ahlul Bait. Raja Johor dulu, Raja Temasek, Raja Selangor, Paramiswara tuan-tuan, kecuali Paramiswara dibawa oleh Laksamana Cheho pergi ke Yunan. Sampai di Yunan, dilantik oleh Maharaja Ming tak silap, melantik Paramiswara sebagai Raja Melaka dan diberikan payung kuning. Daripada Paramiswara ni bermulanya sejarah payung kuning keluarga diraja sampai sekarang. Raja Pahang, Raja Perak, semua raja-raja. Raja Brunei, kecuali Raja Brunei. Raja Brunei dari keturunan Hussein. Cucu-cicitnya berada di Mesir, datang berhijrah, merantau, mengembangkan dakwah sampai ke Brunei. Sampai di Brunei, Raja Brunei hanya ada seorang puteri. Tak ingat namanya. Rajanya pun saya tak ingat. Kena cek baliklah sini dalam bukunya tu. Jadi Raja Brunei kahwinkan Tok Syekh ni yang daripada Mesir tu berkahwin dengan puteri. Bila Raja Brunei wafat, menantu dia jadi raja. Of course lah, di Perlis tu Syekh Jamalul Lail tu memanglah Syekh betul tu. Itu memang DNA yang direct kalau di gajah-gajah di Pulau Jawa melalui perkahwinan. Wali-wali Songo berkahwin dengan puteri raja. Jadi raja memeluk Islam, rajanya mati, Wali Songo ni jadi raja. Sampailah Ahlul Bait ni, DNA Fatimah ni, Hasan Hussein ni, DNA Rasulullah ni, menjadi Raja Sulu, Raja Mindano, Raja Patani, Raja Yala, Raja Kelantan, minta maaf cakap, termasuklah Ni Aziz tu DNA Rasulullah. Buku ni lah. Buku. Jadi sebab itu Nabi kata, ajarlah anak-anak kamu mencintai keluarga Rasulullah. Buku ni nasihatkan, kalau ada orang-orang yang nama Nik, nama Syekh ke, nama Habib ke, beritahu dia, anta ni jenis DNA Rasulullah. Perangai molek sikit. Buku ni. Sebab dia patutnya dia contoh. Jadi mengapa DNA Rasulullah tu apa ni, ada yang wataknya tidak baik? Sebab dia tak belajar. Tak belajar. Jadi nak jadi baik ni kena belajar. Hussein ni. Baik. الله يكرم. Jadi generasi Ali Zainal Abidin, tadi anak siapa? Anak Husin, adalah pribadi yang dipilih oleh Allah dengan diberikan ramai anak, dan anak-anaknya bertebaran ke seluruh Nusantara, daripada Khurasan, daripada Khurasan ni luas tuan, Khurasan ni subhanallah. Saya sebut urasan, saya baca urasan di mana urasan kan? Rupa-rupanya urasan di satu kawasan yang luas. Pak Katib ulang tadi di mana ? Urasan ni sampai ke Pakistan, sampai ke Iran kan? Sampai ke Bukhara. Mana pula hilang? Subhanallah. Buku mana dia jatuh? Nah, ceritanya Islam berkembang begitu luas sehingga ke Turki, sehingga ke Iran, sehingga ke Khurasan. Khurasan ni macam benua di ni Khurasan, Khurasan. Kawasan Khurasan, termasuklah Khurasan ini terkenal dengan tanah matahari, tanah bumi matahari terbit. Khurasan ini bahasa Parsi, termasuklah kawasan Tush, Nishapur di Parsi, termasuklah Ghazni, Kabul, Balkan, Herat di Afghanistan, termasuklah di Nev, Saujan di Turki. Samarkan, Bukhara di Afghanistan, Hujad, Panjakut di Tajikistan. Tersebarnya Ahlul Bait yang membawa dakwah. Mereka datang ni membawa perniagaan, yang paling penting perniagaan itu sebagai alat, dan yang paling penting ialah untuk mengembangkan dakwah. Dan akhirnya mereka diterima oleh masyarakat Jawa yang Hindu, Buddha tu, yang tak ngerti apa-apa tu, menerima watak yang baik. Mereka Wali Songo ni menggunakan banyak pendekatan. Pendekatan pasentren, pendekatan masjid, pendekatan mereka berniaga, pendekatan contoh. Ada seorang Wali Songo, tak ingat nama, Sunan Maria, tak silap nama Maria. Dia kalau nak ajak orang semayang, saya tak debat sana. Dia peniaga dan dia petani. Kan? Bila dia nak ajak orang semayang, dia akan pergi ke ladang-ladang orang yang belum balik untuk bergegas menunaikan solat. Jadi akhirnya dengan pendekatan tu, orang pun jaga waktu solat. Subhanallah. Kita bersyukur pada Allah SWT. Sesungguhnya kemuliaan Rasulullah itu satu kemuliaan yang kekal abadi, melalui DNA dia, melalui zuriatnya, melalui ahlul baitnya. Kita bersyukur pada Allah SWT kerana kita telah menerima Islam melalui perkembangan dakwah yang didokong oleh anak cucu-cucu Rasulullah, sehingga akhir zaman sampai sekarang, tuan, sampai sekarang, sampai hari kiamat, ahlul bait ini akan terus menyebarkan dakwahnya yang kita tak kenal, yang kita tak berasan. Kalau kita kaji, kalau kita amati, barulah kita berasan betapa Habibullah ni, Allah mengasihi Rasulullah ni, bukan setakat Rasulullah tu. Kerana Allah menyintai agamanya, maka Allah menyintai semua zuriat Rasulullah ni. Dan zuriat yang terpilih, zuriat yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Mudah-mudahan dengan mempelajari sirah ni, tuan-tuan, menaikkan semangat kita untuk menghampirkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk meningkatkan kesyukuran kita pada Allah SWT, insyaAllah. Wallahu a'lam bisawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istama'at 'ala mahabbatik wa altaqat 'ala ta'atik وتوحدت على دعوتك وتعهنت على نصرة شريعتك. وافق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يحمد واشر صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيا بمعرفتك وامسح عن الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين آمين. ربنا أدخلنا الجنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة وقنا عذاب النار. اللهم أدخلنا الجنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.